semu semata. Lainnya ku katakan dari yang ku rasakan. Lain juga jalanku tak searah denganmu. Bukan ku tak yakini cinta di hatiku, namun ku tak mampu hadapi semua ini. Biarkanlah semua berlalu tanpa harus kita ingkari cinta yang dulu pernah terjalin indah di hati kita. Takkan bersatu sejauh ini jalani lelah semusim mata. Lainnya ku katakan dari yang ku rasakan. Lain juga jalanku searah denganmu. Bukan ku tak yakini cinta di hatiku, namun ku tak mampu hadapi semua ini. Biarkanlah semua berlalu